إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Kita telah memasuki pembahasan tentang tayammum dan telah kita jelaskan bahwa tayammum disyariatkan berdasarkan kitab Allah, berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma ulama secara umum. Dan telah kita sebutkan syarat-syarat diperbolehkannya tayammum atau syarat-syarat sahnya tayammum bagi seorang muslim. Di sana ada syarat-syarat yang bersifat umum mencakup seluruh ibadah seperti berniat, kemudian al-islam, maka tidak sah tayammum yang dilakukan oleh seorang yang kafir. Demikian pula berakal, dan tidak sah tayammum dari orang yang gila dan yang semisalnya. Dan demikian pula at-tamyiz, dia mengetahui apa yang dia perbuat, ya, dia bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Kemudian kita masuki poin yang berikutnya. Di antara syarat-syarat diperbolehkannya tayammum yang kelima, ta'adzdzur isti'malil ma, tidak memungkinkannya seseorang menggunakan air. Tidak memungkinkannya seseorang menggunakan air. Dan tidak memungkinkannya seseorang menggunakan air, ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, inna li'adamihi, apakah karena tidak ada air. Maka jika tidak ada air, maka tentu ya berpindah kepada yang menggantikan kedudukan air tersebut, yaitu tayammum. Allah Subhanahu wa taala berfirman liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, dan kalian tidak menemukan air maka bertayammumlah dengan menggunakan sa'idan thayyiba. Wa qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida at-thayyiba tahurul muslim, sesungguhnya as-sa'idu at-thayyib itu adalah alat bersucinya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 'ashara sinin, meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Penyebutan 10 tahun bukan berarti 11 tahun harus ya menggunakan air, tidak, selama tidak menggunakan air kapanpun berapapun lamanya, maka berpaling kepada tayammum. Fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khairun, maka apabila dia telah mendapatkan air maka hendaknya dia sentuhkan ke kulitnya, maka sesungguhnya yang demikian itu lebih baik baginya. Hadis ini sudah dijelaskan sebelumnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa selama tidak ada air maka seorang berpaling dari air menuju kepada tayammum. Karena itulah satu-satunya cara bersuci setelah seorang tidak menemukan air. Aw li khawfi ad-dharari bi isti'malihi, ataukah dikhawatirkan memudaratkan apabila dia menggunakan air. Ini sebab yang kedua yang menyebabkan seorang tidak memungkinkan baginya menggunakan air, apabila dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan. Ima limaradin yakhsha ziyadatahu aw ta'akhkhura shifaihi bi isti'malil ma. Ada kalanya disebabkan karena penyakit. Penyakit yang kalau dia menggunakan air maka justru akan semakin memperparah sakitnya. Ataukah memperlambat kesembuhannya bi isti'malil ma, apabila dia menggunakan air. Maka orang yang seperti ini keadaannya ya, karena ada beberapa jenis penyakit memang seorang tidak diperbolehkan menyentuh air. Kapan dia menyentuh air maka akan semakin memperparah penyakitnya. Maka keadaan yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala juga memberi keringanan kepadanya untuk beralih kepada tayamum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum maradha, apabila kalian dalam keadaan sakit. Wali hadithi sahibi syajjah, dan juga berdasarkan hadis orang yang terluka di kepalanya. Asyajjah itu luka di kepala. Hadis Jabir radhiyallahu anhu. Wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis itu disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Hal sa'alu idza lam ya'lamu? Mengapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak mengetahui ilmunya? Innama shifaa'ul 'iyyis su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya, bertanya kepada ulama. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, disahihkan Ahmad Syakir, dan dihasankan Al-Albani rahimahumullahu taala. Maka hadis ini menunjukkan bahwa seseorang apabila terluka juga merupakan udzur untuk tidak menggunakan air jika air itu memudaratkannya. Ketika sekelompok mereka melakukan perjalanan safar, salah seorang di antara mereka ada yang terluka di kepala. Sementara ketika itu dia dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Maka dia pun bertanya, apakah ada keringanan bagiku untuk bertayamum sementara aku dalam keadaan junub? Kata mereka, oh tidak, kami tidak mendapati pada dirimu rukhsah. Kami tidak mendapati ada keringanan bagimu. Kamu harus mandi. Karena kamu dalam keadaan junub, mandilah dia dan matilah dia. Ketika dia mandi maka matilah dia. Ternyata air itu membahayakan kesehatannya, menyebabkan dia pun meninggal. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah sekali, sampai beliau mengucapkan kalimat yang telah kita sebutkan tadi, qatalu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Kenapa mereka tidak bertanya? Sesungguhnya obat dari kejahilan itu adalah dengan bertanya. Ini hadis berkenan tentang seorang yang dalam keadaan sakit. Atau sebab yang lain, awli syiddati bardin, atau disebabkan karena dingin yang mencekam, dingin yang sangat. Dia tidak kuat menahan rasa dingin itu. Yukhsha ma'ahu ad-dararu awil halaku, yang dikhawatirkan bersamanya kemudaratan atau kebinasaan, bisti'malil ma, apabila dia menggunakan air itu. Nah, sehingga diperbolehkan baginya tayamum. Di sebagian tempat itu cuaca yang sangat dingin sekali. Kadang-kadang seorang apabila dia menggunakan air itu justru akan memudaratkan dirinya, memudaratkan kesehatannya. Maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Karena hukum orang yang seperti ini sama seperti hukum orang yang tidak menemukan air. Li hadithi Amr ibn al-As, annahu lamma bu'itha fi ghazwati dhatis salasil, bahwasanya ketika beliau diutus, yakni Amr bin Al-As, dalam peperangan Dhatus Salasil atau Dhatus Sulasil, ada dua bacaan ini, As-Salasil atau As-Sulasil. Nah, Salasil itu dari silsilah, rantai, ya. Mengapa dinamakan peperangan itu dengan perang Dhatus Salasil? Berselisih para ulama dalam menjelaskan hal tersebut. Ada yang mengatakan karena orang-orang musyrikin ketika itu mereka ketakutan. Takut. Dan takut kalau temannya lari dalam peperangan. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka saling mengikat diri. Ini diikat, yang diikat dihubungkan ke temannya, terus dihubungkan lagi ke temannya. Sehingga gak ada yang bisa lari. Ya, lihat rasa takutnya mereka. Kaum muslimin mereka maju aja dalam pertempuran itu. dalam berjihad, karena mereka mendapatkan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin, apa yang akan mereka dapatkan? Sehingga rasa takut itu benar-benar hinggap dalam diri mereka. Nah, mereka tidak ingin kalau temannya lari, akhirnya saling mengikat, ya. Saling mengikat supaya kalau mati satu, ya mati aja semuanya. Nah, kalau lari, lari semua sekalian. Kalau yang satu mau lari, yang lain tidak, nah, enggak akan bisa lari. Karena sudah dihubungkan rantainya itu dari satu ke yang lain. Nah, dan subhanallah, saya membaca di Sahab bahwa ketika terjadi peperangan di daerah Kattaf di Yaman, Ahlus Sunnah melawan kaum Syiah Rafidah, nah, ditemukan sebagian dari jasad itu saling mengikat, ya, mengikat diri, yang ini itu gerombolan di situ mati semuanya dalam keadaan kondisi mereka terikat satu dengan yang lain. Ini menunjukkan rasa takutnya mereka. Nah, ini salah satu sebab mengapa perang ini dinamakan perang Dzatus Salasil. Ada yang mengatakan bahwa disebut Dzatus Salasil, Salasil itu nama tempat. Di sana ada mata air sehingga dinamakan, di sana ada mata air yang disebut As-Salasil. Sehingga disebutlah peperangan tersebut di daerah itu disebut Dzatu As-Salasil. Dan Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa kejadian perang Dzatus Salasil ini di bahagian belakang Wadil Qura, lembah Al-Qura. Antara lembah tersebut dengan kota Madinah berjarak 10 mil. Dan itu terjadi pada tahun 8 Hijriyah pada bulan Jumada Athaniyah atau Jumada Al-Akhirah. Ada pendapat yang mengatakan tahun ke-7, namun yang masyhur bahwa itu terjadi pada tahun ke-8. Dan Ibnu Asakir menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa perang Dzatus Salasil itu terjadi setelah perang Mu'tah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, diutus Amr bin al-As dalam perang Dzatus Salasil. Qala, maka dalam peristiwa itu beliau pun mengatakan, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard. Suatu ketika aku pun di malam itu mimpi basah. Pada malam yang dingin, yang sangat dingin sekali. Mimpi basah Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlak, maka aku pun merasa kasihan terhadap diriku, kalau aku mandi aku bisa mati binasa. Nah, ini yang beliau khawatirkan karena disebabkan karena dinginnya yang sangat. Fa tayammamtu, maka aku pun bertayamum. Wa sallaitu bi ashabi salata subhi, lalu kemudian aku memimpin salat teman-temanku mengerjakan salatul fajar. Jadi Amr bin al-As salat atau memimpin salat sebagai orang yang bertayamum, sementara para sahabat yang lain mereka bersuci dengan menggunakan air. Nah, dari sini kita mendapatkan faedah, ikhwan, bahwa apabila seseorang dalam keadaan junub, apabila seorang dalam keadaan junub dan dia tidak mampu menggunakan air, maka beralih kepada tayamum. Atau misalnya dia mampu tapi berwudu, tapi untuk mandi enggak bisa. Berwudu mungkin bisa. Maka ini juga beralih kepada tayamum. Ya. Jadi tayamum ini sebagai pengganti dari hadas besar, demikian pula hadas yang kecil. Hadas besar dan hadas yang kecil, dan itu dikuatkan dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ammar cara bertayamum tatkala itu beliau dalam keadaan junub. Fatayammamtu, maka aku pun bertayamum, wa sallaitu bi ashabi salata subhi, dan aku pun mengerjakan salat memimpin para sahabatku mengerjakan salatul fajr. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ad-Darqutni. Naam, walhasil setelah kejadian ini mereka pulang memberitakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Amr bin Al-As ini kok salatnya bertayamum memimpin kami, apakah itu boleh, apakah itu sah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Amr bin Al-As, "Mengapa engkau bertayamum sementara kamu dalam keadaan junub?" Maka Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, beliau pun menjelaskan sebagaimana beliau sebutkan, "Aku dalam keadaan ihtilam, ya, mimpi basah dalam di malam yang sangat-sangat dingin sekali. Aku khawatir apabila aku mandi aku akan mati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu kasih sayang terhadap kalian. Nah, maka beliau berhujjah dengan ayat ini, maka tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'a, dan beliau tidak mengatakan apapun. Maka ini menunjukkan takrir, ya. Kalau diamnya Rasulullah itu juga merupakan hujjah, apalagi kalau beliau tertawa, menunjukkan beliau menyetujui alasan Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Demikian pula masyarakat rahimakumullah, termasuk di antara seseorang dihukumi tidak mendapatkan air apabila ada air tapi air itu sedikit. Apabila dia menggunakan air itu maka dapat menyebabkan mereka kehausan. Ya, dapat menyebabkan mereka kehausan seperti dalam perjalanan. Ada air tapi untuk minum. Kalau digunakan untuk berwudu maka habislah perbekalan minum mereka dan itu dapat menyebabkan kebinasaan. Maka yang seperti ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mendapatkan air. Apakah air itu untuk dirinya atau untuk persiapan kendaraannya, karena yang namanya kendaraan pun butuh minum juga, ya. Apakah itu unta atau yang lainnya, atau saudaranya yang lain membutuhkan air tersebut, maka beralih kepada tayamum. Demikian pula termasuk di antara orang yang dihukumi tidak mendapatkan air apabila ada air akan tetapi dia mengkhawatirkan dirinya, misalnya air itu di tempat musuh. Air itu di tempat musuhnya, kalau dia ke sana maka mungkin dia tidak akan bisa kembali lagi, ya, disebabkan karena terjadi permusuhan misalnya antara dia dengan orang yang menguasai air tersebut. Maka orang yang seperti ini pun dihukumi tidak menemukan air. Dan demikian pula apabila ada air akan tapi air itu sangat mahal sekali harganya, di luar harga yang wajar, yang kalau dia membelinya maka menyebabkan dia rugi yang banyak sekali. Nah, kerugian yang banyak dan dapat mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan keluarganya misalnya, maka yang demikian dihukumi tidak mendapatkan air dan dia boleh beralih kepada tayamum. Tapi kalau misalnya air itu mahal namun dia orang yang kaya, ya, tidak akan memudaratkan kehidupan perekonomiannya, kehidupan keluarganya apabila dia membelinya, maka yang wajib bagi dia adalah membeli air tersebut lalu kemudian menggunakannya untuk bersuci. Maka ini ma'asyarul khurahimakumullah, poin yang kelima yang kita sebutkan di antara syarat-syarat diperbolehkannya bertayamum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.